Kemudian kita lanjutkan yang ketiga tentang masalah ma dalam contoh uhibbu al-burtuqala wala siyama uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqal. Untuk keterangan ma kita baca selanjutnya. Yang ketiga, yang terakhir, au takuna isman mudhafan ilaih, atau ma dia itu mudhaf ilaih. Wa fi hadhil halah yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama tamyizan mansuban. Setelah menerangkan keadaan-keadaan ma dalam contoh la siyama, yang pertama zaidah, kemudian yang kedua ma isim mausul, kemudian yang ketiga antakuna isman mudhafan ilai, dia isim yang dimudhafkan kepadanya. Wa fi hadhil halah, maka tatkala keadaan seperti ini, yakunul ismul waqi, maka menjadilah isim yang jatuh ba'da la siyama, setelah isim la siyama, tamyizan mansuban, dia sebagai isim yang mansub sebagai tamyiz, tapi dengan syarat burtuqalan bisartin. Kita membaca uhibbu al-fakihata wala siyama burtuqalan bisartin, dengan syarat ayyakuna nakirotan, hendaklah isim yang jatuh setelah la siyama dalam bentuk isim yang nakiro sebagai tamyiz mansub, sedangkan nanti diantara isim-isim yang dinasab dia adalah sebagai tamyiznya. Sedangkan tamyiz harus diantaranya syarat dia sebagai tamyiz harus isim yang nakirah, tidak boleh isim yang ma'rifah. Nanti apabila isim yang ma'rifah dia sebagai tamyiz harus ditakwil kepada bentuk isim yang nakirah. Nah, sehingga jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya isim yang jatuh setelah kalimat la siyama ada tiga bacaan. Yang pertama mudhaf dibaca majrur, berarti ma di situ ma zaidah. Uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dibaca marfu sebagai khobar yang mana mubtadanya mahdhuf. Berarti uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqalu sebagai khabar yang mana mubtadanya mahdhuf. Kemudian yang ketiga mansub, tapi dengan catatan isimnya harus nakirah, tidak boleh isim yang ma'rifah. Berarti uhibbul fakihata wala siyama burtuqalan, burtuqalan nasab sebagai tamyiz. Seandainya kita baca uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqala, ini adalah qiraatun khata', sebuah bacaan yang salah. Kenapa? Karena di sana ada beberapa ketentuan dalam isim yang jatuh setelah la siyama itu sendiri. Nah, itu terakhir tentang pembahasan la siyama yang berkaitan dengan isimnya la nafiyatu lil jinsi. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya isim yang dibaca mansub al-maf'ulun bih. Perhatikan tentang al-maf'ulun bih. Isim yang nasab selanjutnya al-maf'ulun bih. Yang pertama pengertiannya al-maf'ulu bihi ismun mansubun, ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il wala tataghayyaru ma'ahu suratul fi'li. Itu sebagai maf'ulun bih. Pengertian diantaranya dia adalah isim yang dinasab yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yaitu setiap apa yang menunjukkan man waqa'a, orang yang mengenai fi'lal fa'il, pekerjaan orang yang mengerjakan, wala tataghayyaru ma'ahu, dan dia tidak berubah bersamanya suratul fi'li, bentuk fi'ilnya. Itu diantara pengertian maf'ulun bih. Nah, kemudian misal yatlubul akilu al-ilma, al-ilma mansub sebagai maf'ulun bih tanda nasabnya dengan fathah. Karena ala ilma dia adalah isim nasab yang menunjukkan atas terjadinya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tadi. Itu pengertian diantara maf'ulun bi. Kemudian contoh selanjutnya, tukarrimud daulatu al-mutafawwikina. Sehingga artinya tadi yang pertama, orang yang berakal itu sedang menuntut ilmu. Contoh selanjutnya, tukarrimud daulatu al-mutafawwikin. Negara itu memuliakan orang-orang yang berprestasi. Al-mutafawwikin maf'ulun bih mansub bil ya, dengan ya, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah isim jamak yang mudzakkar salim. Sehingga kita jangan lupakan tentang tanda-tanda isim yang nasab, di antaranya dengan fathah apabila isimnya itu adalah bentuk isim yang mufrad, dengan ya apabila dalam bentuk isim yang musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Sehingga di sini Malik menyatakan al-mutafawwikina maf'ulun bih, dia sebagai maf'ulun bih karena dia menunjukkan atas orang yang mengenai pekerjaan tersebut karena ada sebuah pelaku. Bilya tanda nasabnya dengan ya, li'annahu jam'u mudzakkar salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kullu syai, semua jamak mudzakkar salim tatkala nasab tanda nasabnya dengan ya. Kemudian contoh selanjutnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Syaitnya al-bai'a dan ar-riba. Itu yang dijadikan syait oleh mu'alif isim yang mansub. Sehingga kita irob wa ahallallahu, Allah marfu sebagai fa'il dari fi'il ahalla. Al-bai'a mansub sebagai maf'ulun bih, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama ar-riba. Waw di situ adalah waw ataf, dia ataf jumlah. Sehingga harrama ar-riba adalah ataf jumlah kepada ahallallahul bai'a. Sehingga fa'il daripada harrama dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. War-riba mansub sebagai maf'ulun bi, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena isim yang maksur. Ar-riba. Sehingga mu'alif menyatakan al-bai'u, al-bai'a maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Al-bai' mansub, ya isim yang dinasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Ar-riba maf'ulun bih mansubun bil fathati bifathatin muqaddaratin, dengan fathah muqaddarah. Sebelum kita melanjutkan kaidah selanjutnya, mu'alif menyatakan di antara pengertian maf'ul bih adalah man waqa'a 'alaihi fi'lal fa'il, orang yang mengenai pekerjaan, orang yang dikenai pekerjaan oleh si pelakunya. Dari sini berarti kita umum. Ya. Berarti seperti contoh, akala Muhammadun ar-ruzza. Ruz telah dikenai pekerjaan oleh si fa'il. Berarti dia adalah sebagai maf'ulun bih. Kemudian contoh selanjutnya, bagaimana dengan contoh yang mana kalimat tersebut dalam bentuk kalimat yang manfi, seperti contoh ma dorobtu al kalba, saya tidak memukul anjing. Antum perhatikan kalimat yang manfi, ma dorobtu kalba. Sekarang apakah anjing sudah dikenai pukulan oleh si fa'il? Tentunya tidak. Berarti kalau demikian, al-kalba bukan sebagai maf'ul bih dalam pengertian mu'alif ini. Maka pengertian mu'alif perlu dikasih tambahan. Yang pertama, kalimatul manfiyan kana au musbitan. Baik itu kalimatnya itu yang manfi ataupun yang musbit. Sehingga di situ man waqa'a 'alaihi fi'lal fa'il, man waqa'a 'alaihi fi'lal fa'il, adalah bisa antum tambahkan musbitan kana au mansian. Baik itu kalimatnya musbit ataupun kalimatnya manfi ataupun penafian. Kalau musbit contohnya daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Ini kalimat yang musbit. Kemudian kalau kalimat yang musbit jelas Muhammad Zaidan mansub sebagai maf'ul bih karena dia dikenai pekerjaan obyeknya. Ataupun contoh yang manfi, ma daraba Muhammadun Zaidan. Sekalipun dalam bentuk contoh ini contoh yang manfi, ma daraba Muhammadun Zaidan, tetap Zaidan mansub sebagai maf'ulun bih. Sehingga nanti man waqa'a alai fil fa'il huwa ta'alluqul apa namanya? At-ta'alluqul ma'nawiyah lal mubasyarah. Jadi pengertiannya tadi sama, baik itu kalimatnya itu dalam bentuk isim yang manfi, kalimat yang manfi ataupun yang musbit, sama saja dia sebagai maf'ulun bihnya. Nah, itu tambahan daripada pengertian al-maf'ulun bih. Kemudian yang kedua, qad yata'addadul maf'ulul bihi idza kanal fi'lu minal af'ali allati tansibu aktsara min maf'ulin. Pada asalnya maf'ul bihi satu. Kemudian qad yata'addadul maf'ulu bihi. Ingat kalimat qad apabila masuk kepada fil madi maka tufidu li ta'kid au li tahqiq, penguat. Kemudian qad apabila masuk kepada fiil mudhari maka tufidu li taqlil, menunjukkan kadang-kadang ataupun sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua li taksir, menunjukkan arti kebanyakan. Kemudian ketiga li tahqiq, juga untuk sebagai penguat. Kapan fiil mudhari? Kalau kemasukan qad tufidu tahqiq apabila fa'il pelaku dari pelaku pekerjaan tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tufidu li tahqiq. Tetapi tatkala fa'il nanti dalam bentuk fiil mudhari yang kemasukan qad, maka tufidu li taqlil, menunjukkan kadang-kadang. Kemudian kita kembali kepada pembahasan qad yata'addadul maf'ulu bihi, al-maf'ulu marfu sebagai fa'il dari fi'il yata'addadu. Kemasukan qad maka tufidu li taqlil, menunjukkan kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang maf'ul bih itu yata'addadu berbilang-bilang. Dalam artian kadang-kadang maf'ul bih itu hanya tidak cukup hanya satu, butuh kepada dua. Kadang-kadang wajib dan harus fa'il tersebut atau fi'il tadi membutuhkan dua maf'ul bih, dan juga kadang-kadang harus dia itu membutuhkan satu saja. Nah, kapan? Idza kanal fi'lu, apabila fi'ilnya itu minal af'al, dari fi'il-fi'il allati yang tansibu menasobkan aksara lebih banyak min maf'ulin, dari satu maf'ul. Itu apabila fi'il yang membutuhkan lebih daripada satu maf'ul. Tatkala antum menggunakan sebuah kalimat dengan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, kok kamu menggunakan maf'ul bih satu, berarti nanti kurang. Harus cari lagi maf'ul bih biar sempurna. Nanti siapa saja fi'il-fi'il yang butuh dua maf'ul, nanti kita akan jelaskan dan akan kita akan terangkan siapakah fi'il yang butuh dua maf'ul dan siapakah fi'il yang hanya satu butuh maf'ulnya saja. Nah, kemudian wahadihil af'al, dan fi'il-fi'il ini hiya, dia yang pertama alif af'alun tansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khobarun. Fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Berarti di sana nanti tatkala membuat jumlah dengan fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, maka dengan cara antum membuat mubtada dan khobar, terus kemudian dikasih fa'il dan dimasukkan fi'il yang butuh dua maf'ul tadi. Wahia, dan dia adalah yang pertama af'aludon. Af'aludon artinya menyangka ataupun mengira, itu af'aludon. Di antara fi'ilnya adalah donna, kemudian khala, hasiba, za'ama, ja'ala, dan hab. Itu fi'il-fi'il yang dinamakan af'aludon, yang membutuhkan dua maf'ul bih, yang mana asal daripada dua maf'ul tadi mubtada dan khobar. Seperti kalimat donna adalah sebuah fi'il yang butuh kepada maf'ul bih dua, yang asalnya mubtada dan khobar. Bagaimana caranya? Antum bikin dulu mubtada dan khobar. Seperti contoh Muhammadun qa'imun. Muhammadun qa'imun adalah susunan mubtada dan khobar. Kemudian dimasuki dhanna. Sedangkan dhanna adalah fi'il yang butuh kepada fa'ilnya. Maka antum cari yang namanya fa'il. Dhanna Zaidun Muhammadan Naiman. Sehingga tatkala kalimat dhanna Zaidan Muhammadan Naiman, maka kalimat Muhammadan dan Naiman bukan kedudukan sebagai mubtada dan khobar lagi, tapi kembali kedudukan kepada maf'ul bih yang pertama dan maf'ul bih yang kedua. Sehingga tatkala kita membaca dhanna Zaidun Muhammadan Naiman, dhanna af'alu dhan, Zaidan Zaidun marfu sebagai fa'il dari fi'il dhanna. Tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad. Karena di mana saja ada fi'il, maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya. Kemudian Muhammadan yang asalnya mubtada dan khobar, maka kedudukannya berubah, bukan sebagai mubtada lagi, tapi kedudukannya kepada maf'ulun bih. Muhammadan mansub sebagai sebagai maf'ul bih pertama. Kemudian Naiman yang tadinya sebagai khobar, maka kembali kedudukannya kepada maf'ul bih yang kedua. Kenapa? Karena dhanna adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobarnya. Sehingga artinya dhanna Zaidun Muhammadan Naiman, Zaid itu menyangka, Muhammad itu tidur. Itu arti daripada dua maf'ul ataupun fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Sehingga nanti artinya dhanna khala hasiba za'ama ja'ala hab adalah artinya sama, artinya menyangka. Khala seperti khiltu Muhammadan akhoka. Muhammadan akhoka, Muhammadan mansub sebagai maf'ul bih pertama, kemudian akhoka mansub sebagai mubtada ke maf'ul bih kedua yang asalnya mubtada dan khobar. Nah, kemudian kemudian contoh selanjutnya tentang za'ama. Misal za'amtani saykhan walattu saykhan. Ya, sehingga contoh za'ama, za'amtani saykhan walastu bisaykhin. Jadi contoh za'ama, kamu menyangka saya itu seorang saykh, walastu bisaykhin, sedangkan saya adalah bukan orang, bukan syaih atau bukan orang yang dituakan. Sehingga syaihnya za'amtani syaihan, za'ama af'aluban yang artinya menyangka ataupun mengira. Kemudian ta fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il za'ama. Kemudian nun di situ za'amtani nun, nunul wiqayah, dan ya mutakallim fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih yang pertama. Kemudian saykhan adalah mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Kenapa bisa demikian? Karena za'ama termasuk adalah isi fi'il yang membutuhkan dua maf'ulun bih yang asalnya mubtada dan khobar. Asal daripada kalimat za'amtani syaikhon adalah ana syaikhun. Sebelumnya adalah ana syaikhun. Kemudian tatkala kemasukan za'ama putuh kepada dua maf'ul, maka ana syaikhun dijadikan maf'ul bih dua-duanya. Jadi nanti maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Walastu bi syaikhin, sedangkan saya bukan seorang syaikh. Nah, itu diantara kalimat za'ama contohnya. Kemudian contoh apa namanya? Fi'il selanjutnya. Af'alul yakin. Afalul yakin artinya mengetahui. Ro'a diantara contohnya ro'a, kemudian alima, wajada, alfa, ta'allama. Itu ta'allam, walaysa ta'allama. Sehingga ta'allam afan bukan ta'allama tapi ta'allam. Sehingga afalul yakin diantara fi'il yang membutuhkan dua maf'ul yang apanya mubtada dan khobar adalah selanjutnya af'alul yakin. Ro'a di antara fi'ilnya ro'a, alima, wajada, alfa, dan ta'allam, artinya mengetahui, karena af'alul yakin mengetahuinya. Sehingga ro'a sama artinya melihat ataupun mengetahui. Contohnya di situ contoh yang alima ataupun contoh yang ta'allam. Ta'allam sifa'an nafsi fahra aduwiha. Itu sahibnya adalah sifa'a dan fahra. Ia butuh kepada dua maf'ulun bih. Kemudian af'alu tahwil sayyara, hawala, ja'ala, radda, ittakhadha dan takhidha. Itu fi'il-fi'il semuanya, baik itu af'aluddon ataupun af'alul yakin ataupun af'alut tahwil, dia fi'il-fi'il tersebut adalah membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobarnya. Seperti ittakhadha, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Itu contoh daripada ittakhadha. Sehingga artinya menjadikan, tahawal apanya tahwil adalah menjadikan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Itu diantara contoh apa namanya af'alut tahwil. Sehingga nanti di situ namanya dua fi'il ataupun fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Kemudian misal contohnya di situ, misal donantu ar-rajula naiman, halaman 67 contohnya. Donantu ar-rajula naiman, kalimat donna adalah af'aluddon, artinya mengira ataupun menyangka, sama saja. Sedangkan af'aluddon adalah butuh kepada dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Asal daripada kalimat donantu ar-rajula naiman adalah ar-rajulu naimun. Ar-rajulu mubtada, naimun sebagai khobar. Tatkala kemasukan fi'il donna putuk kepada dua maf'ul, maka ar-rajula naiman, ar-rajula maf'ul bih pertama, naiman maf'ul bih yang kedua. Sehingga donantu ar-rajula naiman, donantu fi'lul madi mabniun ala sukun, karena bersambung dengan domir yang berharokat, dengan ta' al-mutaharrikah. Tu fi mahali rafin sebagai fa'il dari fi'il donna. Ar-rajula mansub, ar-rajula maf'ulun bihi awwalun, ar-rajul maf'ul bih yang pertama, mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Naiman maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bih yang kedua, mansubun bil fathah karena dinasab dengan fathah, dia adalah isim yang mufrad, sama-sama isim mufradnya. tatkala musanna donantu ar-rajulaini naimaini, tatkala jamak donantu ar-rijala naimina. Nanti disesuaikan susunan mubtada dan khobarnya. Itu donna, sehingga artinya saya menyangka seorang laki-laki itu tidur. Kemudian contoh selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat yang 100, ayat yang ke-102. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu madbura. Saya ulangi. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu madbura. Syahidnya yang pertama domir kaf la'adhunnuka matbura, itu yang kedua. Sehingga saya rob wa inni, wawu nanti adalah hasba al maqal, nanti disesuaikan dengan kalimat yang setelah sebelumnya. Ini apakah wawu ataf atau wawu al ibtida. Kemudian inni ya fi mahallin nasbin sebagai isimnya inna. La adunnuka lam adalah lamut ta'kid. La adunnuka lamut ta'kid. Kemudian adunnu, ingat af'aluddan butuh kepada dua maf'ul. Wain al-fa'il wal-fa'il domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Dan kaf dalam contoh wa inni la'adhunnuka, kaf adalah fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih yang pertama, karena dari isim yang mabni domir nasab mutasil. Ya Fir'aunu, Fir'aun, Fir'aunu nanti mabniun ala ma yunsabu alaihi, karena mabniun ala ma rufi alaihi, karena dia adalah munada alam. Masbura mansub sebagai maf'ul bih yang kedua dari fi'il donna. Nah itu contoh donna yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya, khiltu muhammadan akhaka, saya menyangka Muhammad itu adalah saudaramu. Muhammadan maf'ulun bihi awal, Muhammad adalah maf'ul bih yang pertama, mansubun bil fathah, dinasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Akhaka maf'ulun bihi sanin, maf'ul bih yang kedua, mansubun bil alif, dinasab dengan alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk daripada asma'ul khamsah. Kenapa bisa katakan akhaka disum maf'ul bih sanin? Karena khiltu adalah dari fi'il khala, yang mana dia adalah af'aluddon. Saya menyangka Muhammad itu saudaramu. Kemudian contoh selanjutnya, wajada sa'iru at-tariqa wa'ran, orang yang berjalan itu mengetahui at-tariqa wa'ran, jalan itu sulit atau berlumpur. At-tariqa maf'ulun bihi awal, at-tariqa mansub karena dia adalah sebagai maf'ul bih yang pertama, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Wa'ran maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bih yang kedua, mansubun bil fathah karena dinasab dengan fathah. Jadi dinasab dengan fathah karena dia adalah isim yang mufrad, harus sama-sama mufradnya. Asal daripada kalimat wajada sa'iru at-tariqa wa'ran adalah asalnya dua maf'ul bih ini, mubtada dan khobar, at-tariqu wa'run. Setelah menggunakan kalimat wajada yang mana disitu adalah sebagai af'alul yakin yang membutuhkan kepada dua maf'ul yang mana asalnya daripada mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar dijadikan maf'ul bih dua-duanya. Kemudian tinggal dikasih fa'ilnya, sehingga as-sa'iru marfu sebagai fa'il dari fi'il wajada, yang mana wajada af'alul yakin, artinya mengetahui. Sehingga orang yang berjalan itu mengetahui at-tariqa wa'ron, jalan itu wakron, sempit ataupun sulit atau berlumpur. Kemudian ta'allam al-hayata jihadan. Asalnya al-hayatu jihadun, kehidupan itu adalah perjuangan. Tatkala menggunakan kalimat ta'allam yang mana dia adalah sebagai af'alul yakin, ketahuilah al-hayata jihadan, kehidupan itu sebuah perjuangan. Al-hayata maf'ul bih awal mansubun bil fathah, jihadan maf'ulun bih sanin mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah juga. Kemudian ta'alam, fa'ilnya domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ta'alam adalah domirun mustatir yang wajib. Kenapa dikatakan sebagai ta'alam domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta? Karena tidak mungkin fa'il itu dinampakkan menjadikan isim dohir. Apabila setiap fa'il yang dia itu dinamakan tidak mungkin, maka dialah nanti sebagai domirun mustatirun wujuban. Tatkala dinampakkan, maka bukan sebagai fa'il, tapi nanti sebagai taukid ataupun penguat. Seperti kalimat uskut. Kalimat uskut adalah fa'ilnya domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kenapa? Karena tidak mungkin dinampakkan. Tatkala dinamakan anta, uskut anta, anta di situ bukan fa'il, tapi sebagai penguat daripada uskut, diam. Itu kalau domir apa namanya fa'il dari domir mustatir wujuban. Sehingga tambahan domir mustatir wujuban itu hanya terjadi pada domir anta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terjadi pada domir ana. Kemudian yang ketiga pada terjadi pada domir nahnu. Itu semua domir mustatir wujuban. Seperti na'kulu, ainal fa'il domirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Kemudian ana, a'kulu, ainal fa'il domirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Kemudian yang anta, ta'kulu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ataupun terjadi pada fi'il amr, seperti kalimat ta'alam. Kalimat ta'alam fi'lul amr, bimana fi'l amr ketahuilah, maka butuh kepada fa'ilnya. Wainal fa'il domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, tidak boleh dinampakkan. Kalau seandainya kita tampakkan ta'alam anta al-hayata jihadan, maka anta bukan sebagai fa'il, tapi sebagai taukid dari ta'alam tersebut. Sehingga yang antum pahami al-hayata jihada, itu yang harus antum perhatikan. Al-hayata mansub sebagai maf'ul bih pertama, jihadan mansub sebagai maf'ulun bih kedua. Karena ta'alam termasuk daripada af'alul yakin yang butuh kepada dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobarnya. Nam wattaqadallahu ibrahima khalila. Wattaqadallahu ibrahima khalila. Sayidnya ibrahima khalila. Ibrahima mansub sebagai maf'ul bih yang pertama, khalila mansub sebagai maf'ul bih yang kedua, yang mana asal daripada kalimat ibrahimu khalilun. Ibrahim itu adalah seorang kekasih. Tatkala wattaqadallahu ibrahima khalila, maka Ibrahim mansub, khalila mansub, karena ada fi'il ittaqada yang mana dia adalah sebagai af'alu tahwil. Allah marfu sebagai fa'il dari fi'il wattaqada. Ibrahim maf'ul bih awal mansubun bil fathah, khalilan maf'ul bih tsanin mansubun bil fathah. Itu yang pertama. Sehingga berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fi'il ada yang membutuhkan, yang wajib dan harus butuh kepada dua maf'ul bih. Di antaranya adalah af'alu dhon dan af'alu yakin dan af'alu tahwil. Itu wajib harus membutuhkan dua maf'ul. Tidak boleh satu. Kalau satu kurang sempurna, harus disempurnakan, harus dicari maf'ul bih yang selanjutnya. Itu kalau dari fi'il af'alu dhon, af'alu yakin dan af'alu tahwil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fi'il selanjutnya yang membutuhkan dua maf'ul bih. Yang ba, af'alun tansibul maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada awal khabara. Yaitu fi'il fi'il yang menasabkan dua maf'ul, laisa asluhuma al-mubtada awal khabara, yang mana asal keduanya tadi bukan mubtada dan khabar. Sekarang tinggal dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Ini agak repot sedikit. Wa min hadhil af'al, dan termasuk fi'il-fi'il ini yang mana fi'il butuh kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Kasa, itu yang pertama. Albasa, yang kedua. Akta, manaha, sa'ala, dan mana'a. Sehingga kasa artinya memakaikan. Albasa juga sama, memakaikan. Akta, memberi. Manaha, sama artinya memberi. Sa'ala, meminta. Mana'a artinya mencegah atau melarang. Kemudian contoh selanjutnya juga ada allama. Kemudian at'ama, itu tambahannya sebenarnya banyak. Kemudian ahda. Ahda. Sehingga tambahannya allama artinya mengajarkan. Kemudian at'ama, memberikan makan. Ahda, memberikan hidayah. Itu fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul yang mana asalnya bukan mubtada dan khobar. Jadi misal, misalnya albasa ar-rabi'u al-arda hullatan zahiyatan. Albasa ar-rabi'u al-arda hullatan zahiyatan. Ingat kalimat albasa, fi'il madhi albasa, yang mana dia butuh kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Sehingga tatkala antum membuat sebuah kalimat maf'ul, dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar, dengan menggunakan kalimat kasa ataupun albasa ataupun yang lainnya, harus mencari dua, harus mencari dua maf'ul yang sesuai dengan kalimat tadi. Jadi tidak sembarangan. Sehingga kalimat albasa artinya memakaikan, membutuhkan dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Sehingga tatkala dalam ibarat bahasa Arab ataupun dalam ibarat bikin sebuah kalimat, harus diperhatikan sesuai enggak membikin kalimat dengan kalimat albasa. Harus disesuaikan terlebih dahulu. Sehingga artinya albasa rabi'u, musim semi itu memakaikan al-ardo, bumi, hullatan zahiyatan, pemandangan yang indah. Sehingga ar-rabi'u ismun marfu, isim yang dirofa, tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad, sebagai fa'il dari fi'il albasa. Al-ardo maf'ulun bihi awal, maf'ul bihi yang pertama. Mansubun bil fathah, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Hullatan maf'ulun bihi tsanin, maf'ul bih yang kedua. Mansubun bil fathah, yang dinasab dengan fathah karena isim yang mufrad. Zahiyatan na'tun, dia adalah sebagai na'at. Lil maf'ulin bihi tsani, zahiyatan dialah sebagai na'at untuk maf'ul bih yang kedua, mansubun bil fathah, tanda nasabnya dengan fathah. Ingat kalimat na'at, dia adalah sebagai na'at hakiki karena dia memberikan sifat kepada isim yang sebelumnya. Zahiyatan hullatan adalah isim yang mansub, maka zahiyatan harus isim mansub juga karena dia pengikut. Hullatan nakiroh, maka zahiyatan harus isim yang nakiroh. Itulah yang dinamakan sebagai na'at hakiki, harus mengikuti isim yang sebelumnya dalam segala hal. Nah, kemudian contoh tentang alama, seperti contoh wa'allama adama asma'a kullaha. Kalimat alama, wa'allama adamal asma'a kullaha. Kalimat alama, alama wa'allama adamal asma'a kullaha. Adama mansub sebagai maf'ulun bihi yang pertama, al asma mansub sebagai maf'ul bih yang kedua. Wa inal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu wa 'allamallahu al wa 'allamallahu Adama al asma'a kullaha. Itu contoh daripada alama. Kemudian contoh kalimat yang ahda dalam surat Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Kalimat ihdina siratal mustaqim, ihda, ihdina fi'lul amr, wal fa'il dhamirun mustatir, wanna ihdina as-sirata, na adalah maf'ul bih yang pertama. As-sirata maf'ul bih yang kedua. Al-mustaqim baru sebagai na'atnya. Itu tentang fi'il fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Apa contoh selanjutnya? A'ta, yang mana contoh yang tidak asing lagi, a'ta al-ustadu al-fa'iza ja'izatan, yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Sehingga kalimat al-fa'iza ja'izatan, al-fa'iza maf'ulun bihi awal, kemudian ja'izatan maf'ul bihi yang kedua. Al-ustad marfu' sebagai fa'il, a'ta butuh kepada dua maf'ul bihi yang asalnya bukan mubtada dan khobarnya. Itu tentang fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ulun bihi. Ataupun contoh yang lainnya juga ada, fi'il juga, contohnya amba'a. Kalimat amba'a, amba'a dalam surat At-Tahrim, man amba'aka hadha. Kalimat man amba'aka hadha, sehingga amba'aka ka dhamirun fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bihi, hadha fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih yang kedua. Kemudian amba'aka wal fa'il dhamirun mustatirun takdiru huwa, yang kembali kepada man, man fi mahali rafin sebagai mubtada. Amba'aka fi mahali rafin sebagai khabar daripada mubtada man. Nah, itu maf'ul bih. Kemudian kaidah yang kedua, sehingga kesimpulan daripada dan maf'ul bih adalah di sana ada beberapa fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Yang asalnya, yang pertama asalnya mubtada dan khobar, kemudian yang kedua adalah asalnya bukan mubtada dan khobar. Di antara fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar adalah af'alul yakin dan af'alud dhon dan af'alut tahwil. Kemudian kalau maf'ul fi'il yang membutuhkan kepada dua maf'ul yang asalnya bukan mubtada dan khobar, nanti adalah kalimat-kalimat seperti contoh kasa, albasa, ato dan ila akhirihi. Nah, kemudian yang kedua, yakunul maf'ulu bihi. Kode selanjutnya untuk maf'ul yang kedua, yakunul maf'ulu bihi. Yang pertama, imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqah. Maf'ul bih ada kalanya terjadi pada isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Sehingga contoh yang banyak tadi, baik itu fi'il yang membutuhkan dua maf'ul ataupun yang membutuhkan satu maf'ul, yang asalnya mubtada dan khobar ataupun bukan, itu semuanya boleh dari isim yang mu'rab. Adakah dari isim yang mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu tadi. Contoh yang dua maf'ul, a'ta al-ustadu al-fa'iza ja'izatan, itu isim mu'rab. Atau yang satu maf'ul, seperti contoh wa ahallallahu al-bai'a, bai'a isim yang mu'rab, wa ila akhirih. Yang ba, au isman mabniyan ataupun isim yang mabni, dhamiran muttasilan au munfasilan, dhamir muttasil ataupun munfasil. Sedangkan dhamir ada dua, domir hanya ada dua. Yang pertama domir mutasil, yang kedua domir munfasil. Tidak ada lagi selainnya. Ada juga domir mustatir. Tiga. Isma isaratin ataupun isim isarah, isman mausulan ataupun isim mausul ila akhirih, itu yang boleh sebagai maf'ulun bihi. Misal ra'aituka, kalimat ra'aituka al-kaf domirun mutasil mabniyun fi mahali nasbin maf'ulun bihi, sehingga kaf adalah domir yang bersambung dengan fi'il atau dengan isim. Mabniyun fi mahali nasbin, dia mabni fi mahali nasab karena sebagai maf'ul bih dari fi'il ro'a. Kemudian timbul pertanyaan, ro'a di situ bukankah af'alul yakin? Dalam contoh, bukankah af'alul yakin ada ro'a juga? Kembali kepada halaman 66 dari af'alul yakin. Af'alul yakin ro'a butuh dua maf'ul. Kemudian contoh, fi'al maf'ul bih boleh dari isim yang mabni. Seperti contoh ro'aituka, kalimat kaf, dan juga ada fi'il ro'a. Kenapa di situ butuh satu maf'ul enggak dua? Wal jawab adalah ro'a apabila dia af'alul yakin maka butuh dua maf'ul selamanya. Tetapi kalau ro'a yang mana ro'a di situ bukan af'alul yakin, maka cukup satu saja. Sehingga di sana ada ro'a ada dua macam. Yang pertama ro'a qalbiyah, yang mana artinya mengetahui. Kalau ro'a qalbiyah berarti butuh dua maf'ul seperti af'alul yakin. Sehingga kalimat ro'a adalah af'alul yakin, sehingga af'alul qalbiyah, sehingga butuh kepada dua maf'ul. Tapi kalau ro'a basoriyah, yang mana artinya bukan mengetahui, artinya melihat dengan mata kepala, maka artinya dia tidak butuh kepada dua maf'ul, cukup satu. Sehingga kalimat ro'aituka bukan mengetahui artinya, tapi artinya adalah saya melihatmu, bukan mengetahui. Ya, nah. Sehingga ro'aituka tu fa'il yang mana dari fil ro'a yang dia tidak butuh kepada dua maf'ul, cukup satu saja karena ro'a di situ adalah ro'a basoriyah yang mana artinya melihat bukan mengetahui. Ro'aituka saya melihat kamu. Al-kaf domirun muttasil fi mahalin nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il ro'a.